Kembali lagi dengan saya Starla Baslipo. Sebelum mendengarkan lagu ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Starla Baslipo channel YouTube. Remix.